Assalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa ahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Al-maqruh. Qala al-Juwayni rahimahullah, wal maqruh ma yuzabu ala tarkihi wala yu'aqabu ala fi'lihi. Berkata Al-Juwayni rahimahullah, makruh adalah ma yusabu ala tarki ma yusabu ala tarkihi. Makruh adalah sesuatu yang diberikan pahala bagi yang meninggalkannya. Wa yusabu wala yu'aqabu ala fi'lihi, dan tidak diberikan sanksi atau hukuman bagi yang meninggalkannya. Ya, jadi di sini makruh dilihat dari sisi dia adalah makruh, sifatnya makruh apabila ditinggalkan, tetapi ini dengan takyid ya, dia mesti disertai dengan niat untuk menjalankan perintah Allah, menjauhi yang makruh. Dan kemudian wala yu'aqab ala fi'lih, tidak akan diberikan hukuman bagi yang meninggalkan. Ya, atau afwan, bagi yang melaksanakan. Ya, kalau kata al-Mahalli, makruh min haitsu wasfuhu bil karahah. Makruh dari sisi sifat dia sebagai sebuah sesuatu yang dibenci, sesuatu hal yang ya, tidak disukai. Ma yusabu ala tarkihi, yaitu yang diberikan pahala bagi yang meninggalkannya, itu imtisalan. Kalau dia niatnya itu imtisalan, diniatkan karena Allah ya, untuk menghindari yang makruh tersebut. Nah, baik, sekarang kita ya, bacakan penjelasan dari Syekh Saleh, Syekh Abdullah Al-Fauzan. Ya, nah, tafadhal, dibaca di sini. Ya, Iqbal. Tarkahu talaban ghairah jazimin talaban ghairah jazimin kaltifati fissolati birruqabah birruqbah, bukan roqabah, birruqbah walakhdi wal i'ta'i bishimali walakhdi wal i'ta'i bishimali. Terus walqaidul awalu li ikhraji ma taqaddama fil mahduri wal qaid tsani li ikhrajil mahduri wal maqruhu yusabu tarikuhu imtisala wa la yu'aqabu fa'ilu. Nah, hasbuk, cukup. Ya, kata Syekh Abdullah Al-Fauzan, ini adalah yang kelima dari ahkam taklifiyah. Dari hukum-hukum taklifiyah, yaitu makruh, wa huwa lughatan ismu maf'ulin. Secara bahasa dia dari isim maf'ul. Hafid, belum ada bukunya Hafid? Nah. Tempat lain gitu? Baik. Dia mushtaq minal karohah. Kariha yakrohu. Karohatan isim maf'ulnya makruh. Ya, makruh, sesuatu yang dibenci. Apa maknanya wahya al-bughdu? Wal makruh bi makna al-mubghad. Mubghad. Itu sesuatu yang dibenci. Biwasni ismil maf'ul, dengan wazan isim maf'ul. ya, dengan wazan isim maf'ul. Nah, ya, kemudian wastilahan secara istilah, ma talaba syar'u tarkahu talaban ghaira jazimin. Itu yang dituntut oleh syariat untuk meninggalkannya dengan tuntutan, tapi tuntutannya tidak tegas. Semisal iltifat, menoleh fi sholati birukbah, dengan leher, nah ini. Wal akhdi wal i'ta'i bisyimal, akhdi mengambil, menerima, wal i'ta'i memberi dengan tangan kiri. Nah, ini makruh. Ya, selayaknya memberi atau menerima dengan tangan kanan. Kecuali darurat, antum megang ke tangan kanannya anak kecil, ya. Nah, ini enggak apa-apa antum sertakan permohonan maaf kepada tukang parkir misalkan. Ya, tukang parkir antum lagi naik motor, ya. Kemudian tangan kanannya megang stang, ya. Atau megang apa, tangan kirinya, "Maaf, Pak, maaf ya." Nah, itu disertai dengan maaf. Enggak apa-apa. Ya, karena itu adalah makruh. Ya, mengambil atau menerima dengan tangan kiri, itu makruh. Ya, itu dijelaskan oleh Syekh Albani, ya, juga mengenai hal ini. Kemudian kata beliau lagi, wal qaidul awwal li ikhraji ma taqaddama bil mahdhur. Nah, ini syarat yang pertama ini, makruh diberikan pahala bagi yang meninggalkannya, maka ini untuk mengeluarkan dari bahasan yang telah lalu, yaitu tentang mahdhur. Karena kalau mahdhur, dia adalah yu'aqab ala fi'lihi. Begitu kan? Ma yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi. Begitu. Nah, kalau mahdhur, ya, ma yusabu ala tarkihi wa yu'aqab ala fi'lihi. Nah, kalau mahdhur, itu haram yang dilarang, yang dapat pahala jika ditinggalkan, ya, tapi dengan syarat imtisalan, karena niat karena Allah, bukan karena takut ketahuan, kepepet atau yang lainnya. Nah, berikutnya yu'aqab ala fi'lihi, dan diberikan hukuman bagi yang meninggalkan, bagi yang mengerjakannya. Nah, kalau makruh tidak demikian. Wal qaidu tsani li ikhraji al mahdhur. Baik, berikutnya wal makruh yusabu ala tarikihi imtisalan. Makruh diberikan pahala bagi orang yang meninggalkannya dengan niat imtisalan karena Allah. Ya. Wala yu'aqabu fa'iluhu. Nah, pelakunya tidak diberikan pahala. Ya, kayak tadi antum memberikan uang parkir dengan tangan kiri, ya, karena ini imtisalan dapat pahala insyaallah. Ya, mohon maaf ya, mohon maaf. Nah. Baik, barakallahu fiik. Nah, berikutnya. Fadal, dibaca saja. Ya, Saiful. Anna lil makruhi. Salah satu. Apa irobnya salah satu? Apa Anna? Apa? Apanya Anna? Kekasihnya Anna atau siapa? Apanya Anna? Oh, isim, ya, isim mana? Istilahatin. Nahya benar, maf'ul mutlak. Manuhya anhu nahya tanzihin. Maf'ul mutlak. Bismin ghuliba alaihi. Ghuliba alaihi. Fa yanbaghi anna al-makruha idha utliqa yanṣarifu ila musammahu duna ghayri mimma qad yastaqbilu bihi. Al-thani al-haramu wa huwa ghalibun itlaqati al-mutaqaddimina kal-imami Ahmadu imami Ahmada wa Syafi'i wa innahu yu'abbiruna anil harami bilabdil karohati tawarru'an wa hajara minal wuqu'i fin nahyi 'anil qawli hadza halalun wa hadza haramun fi qawlihi ta'ala wa la taqulu lima tasifu al-zinatukum al-zinatukumul kadhiba hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'ala Allahil kadhib. Hasbuk, cukup. Kemudian kata beliau, wa'alam dan ketahuilah, makruh ini memiliki tiga istilah indal ulama, menurut para ulama. Yang pertama, istilah makruh yang pertama ini adalah manuhi anhu nahya tanzihin, yaitu yang dilarang dengan larangan yang tanzih. Nanti akan datang penjelasannya. Ya, dilarang tetapi dengan tanzih. Makruh itu nanti ada dua, makruh tahrim, makruh tanzih. Nanti ada ketiga, yaitu tarkul aula. Ya. Nah, kalau kata Syekh Al-Khatib Al-Minangkabawi, apa perbedaan makruh tanzih, makruh tahrim? Kata beliau, wal farq bainahuma, ya, baina karahati tanzih, anna karahata tanzih la yu'aqabu ala fi'lihi bi khilafi karahati tahrim. Fa innahu yu'aqabu ala fi'lihi. Ini kata Syekh Al-Minangkabawi di kitab beliau An-Nafahat, ya, halaman 20 cetakan yang anda punya. Beliau menyatakan perbedaan antara makruh tahrim dan makruh tanzih adalah, kalau makruh tanzih ini yang kita kenal, ya, annakarahat tanzih ma la yu'aqab ala fi'lihi, yang tidak diberikan sanksi bagi pelakunya, bagi yang melakukannya. Bikhilafi karahati tahrim, berbeda dengan, ya, makruh tahrim. Fa innahu yu'aqabu ala fi'lihi, maka makruh tahrim diberikan ganjaran, ya, hukuman bagi pelakunya. Ini makruh dari sisi ilmu usul. Adapun makruh lafaz-lafaz karohah yang ada dalam nas Al-Qur'an itu semuanya haram. Dalam hadis, dalam ayat, semuanya haram. Allah menyebutkan zina dan yang lain sebagai makruha, itu muharram. Ya, itu sebagai muharram. Innallaha karaha lakum salasa. Ya, Allah membenci kalian, mengharamkan kalian di tiga hal. Kalau muncul lafaz Al-Qur'an atau hadis makruh, maknanya apa? Haram. Nah, tapi kalau pembagian hukum disebutkan oleh para ulama, makruh, nah, terbagi lagi nanti dua atau tiga. Kalau dua, makruh tahrim dan makruh tanzih, yang ketiga nanti ada namanya tarkul aula. Nah, barakallahu fik, ya. Nah, kalau tarkul aula nanti yang ketiga, bisa dipahami sini, ya, ya. Jadi kalau antum belajar usul fikih tahu makruh itu, ya, nanti ketika kita baca buku-buku ulama, ya, mereka sering mengungkapkan hal-hal yang haram dengan wa akrohu, saya memakruhkan, itu bukan makruh yang kita kenal, kita ketahui. Imam Syafi'i menyatakan di Al-Umm, ya, di kitab Al-Janais, wa akrohu al-ma'tam, ya, wahia al-jama'ah inda ahli al-mayyit wa in lam yakun lahu buka fa innahu yujadidul huzna. Kata Syafi'i, saya memakruhkan al-ma'tam, makruh tahrim, mengharamkan. Ya. Apa itu ma'tam? Itu lah jamaah berkumpul, ya, inda ahli mayit, di rumah ahli mayit, ngumpul-ngumpul di situ. Ya, makan-makan, apa ngobrol, makan apa-apa, ritual yang lainnya. Apalagi itu. Wa in lam yakun lahu bukaun, walaupun tidak ada tangisan di situ. Ya, walaupun tidak ada ratapan. Kenapa demikian? Fa innahu yujadidul al-huzna. Karena yang demikian hanya akan memperbaharui kesedihan. Ya, orang sudah, ya, melupakan kesedihan tersebut, sudah mulai tabah, tegar, menerima, datang lagi hari ke-7. Yang sabar ya. Datang lagi hari ke-10. 40. Hah? 10 ada? 7, 40, 100, 1000 juga ada. Nah, kurang lebih begitu. Apa makna Syafi'i tadi? Akroh? Tahrim. Akroh, tahrim. Nah, ya. Di'annal ahkam arba'atun, karena hukum itu ada empat. Wa kullu wahidin, ya. Masing-masing dari setiap salah satu tadi qad khusso, dikhususkan dengan sebuah nama yang paling dominan bagi dia. Maka sudah selayak maka selayaknya makruh, annal makruh idza utliqa, apabila dimutlakkan, apabila disebutkan secara mutlak, ya. Maka yunsarafu ila musammahu duna ghairihi, maka itu dipalingkan kepada penamaannya, ya, tanpa kepada selainnya. Mimma qad yustakmalu fihi, ya, dari hal-hal yang dia terkadang, ya, digunakan. Asani yang kedua, al-haramu. Nah, ini makna, ya, makruh yang kedua, istilah makruh yang kedua tadi tanzih, yang ketiga haram, ya. Tadi sudah dipahami, ya, perbedaannya yang saya sebutkan tadi dari Syekh Ahmad itu Al-Minangkabawi, Al-Khatib Al-Minangkabawi, beliau menyebutkan di kitab Al-Nafahat. Nah, sekarang apa makna yang, ya, yang haram yang kata Al-Khatib Al-Minangkabawi, bi khilafi karahati tahrim fa innahu yu'aqabu ala fi'lihi, maka akan diberikan sanksi bagi yang melakukannya. Wa huwa ghalibu itlaqatil mutaqaddimin, inilah yang mayoritas, ya, penyebutan secara mutlak dari kalangan ulama mutaqaddimin, kalangan ulama-ulama terdahulu, ya, kan Imam Ahmad wa Syafi'i, misal Imam Ahmad, Imam Syafi'i, fa innahum yu'abbiruna 'anil haram bi lafdzil karahah, karena mereka mengungkapkan, ya, makna haram dengan lafaz makruh karahan, kayak tadi Imam Syafi'i, wa akrahul ma'tam ya inda ahlil mayyit wa hiya al jama'ah, wa akrahul ma'tam wa hiya al jama'ah inda ahlil mayyit wa in lam yakun lahu buka. Kenapa demikian disebutkannya dengan lafaz makruh? Tawarru'an. Karena sebab tawarru', hati-hati, wa hadaran, dan peringatan, minal wuku', ya, dari terjatuh, finahi anil qaul hadha halalun hadha haram, ya, terjatuh dari larangan berbicara serampangan ini halal ini haram, berbicara serampangan ini halal ini haram. Berdasarkan firman Allah, wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadzib, jangan kalian mengucapkan dengan apa yang lisan-lisan kalian sifati secara dusta, ini halal ini haram. Litaftaru ala Allahil kadziba, ya, supaya kalian berdusta dengan kedustaan atas nama Allah. Jadi para ulama terdahulu hati-hati. Ya, berikutnya juga dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin di, ya, hasyiah beliau atau penjelasan beliau dari Syarah Al-Mahalli, setiap lafaz makruh yang ada di nas Al-Qur'an atau hadis itu maknanya adalah haram. Nah, itu maknanya adalah haram. Tapi kalau dalam ilmu usul, dalam tatanan praktek fikih dibagi. Ya, dibagi. Nah, semisal tadi menerima, memberi, itu hukumnya makruh, bukan haram. Ya, bukan haram. Nah, barakallahu fikum. Bayar parkir tadi, ya. Atau antum pinjam pulpen sama teman antum, ya. Mul pinjam pulpen mul. Ngambilnya pakai tangan kiri, brandy, songong gitu kan. Nah, enggak sopan dalam bahasa Indonesia, iya. Orang kita pun menganggapnya apa? Enggak sopan kan? Berarti bangsa kita pun juga memahami itu sebuah hal yang makruh. Sebuah hal yang makruh kan dicontohkan tadi oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan. Ya, wal akhdi wal i'ta'i bisimal, menerima, mengambil, memberi dengan tangan kiri. Nah, bangsa kita menerima itu sebagai sesuatu yang makruh. Nah, ya enggak? Ya, negeri kita. Nah, tayyib, masyaallah. Ya, nah, kampung sebelah itu ada hajatan. Ya, taib. Berikutnya, tafadhol. Dibaca. Abdul Malik. Ghalatu. wa hadha lam turidduhu. Lam turidduhu al-aimatu wa min dalalati imami ahmada qawlullah. Aqrahu al-mut'ata. Mut'ah. Mut'ah, kawin mut'ah. Muharramani. Muharramani. Al-Kharki. Ada yang menyebutkan Khirki. Ya, tapi Allah alam Kharki ahsan. Ad-Dahab. Dahab. Oh, itu memangnya ada alifnya? Ad-Dahabi Fiddot, Fiddoti, kayak gitu ada ya? Enggak ada. Terus, jangan terbawa. Nanti bahaya itu. Terus. Qala ibnu. Qala ibnu. Hamzah wasal. At-tahrima. Aroda bil karohati at-tahrima. Terus? Wala alam fihi khilafah. Wazalika fi qiyamid dalil ala tahrim. Baik, berikutnya. Asy-Syaikh menyatakan lakin katsiran minal mutaakhirin ghalatu. Namun mayoritas dari kalangan orang-orang yang belakangan ini mereka keliru. Ala aimatihim, ya, mereka keliru, ya, tidak memahami ucapan imam-imam mereka. Fafassaru lafdhal karahati fi kalamihim bi karahati tanzih. Mereka mentafsirkan ucap lafaz karahah makruh dari ucapan para imam, ya, dengan mereka memanafsirkannya dengan karahati tanzih. Ya, karahatu tanzih, ya, itu yang kita kenal. Ya, yaitu yang apa? Ma la yu'aqabu ala fi'lihi. Ya. Ya, yang tidak diberikan ganjaran bagi orang yang tidak diberikan hukuman bagi orang yang melakukannya. Ya. Itu yang mereka pahami demikian. Hada lam turidduhu. Ya. Hada lam ya. Turidduhu al-ima al-a'imatu. Aroda yuridu ya. Hada lam turidhu al-a'immatu. Nah, itu lebih bagus. Hada lam turidhu al-a'immatu. Itu turid. Ya, itu fi'il mudhari majzum bisukun. Turidhu al-a'immatu. Padahal itu bukan yang dimaksudkan oleh para imam. Wa min kalami al-imami Ahmada, dan diantara ucapan Imam Ahmad, Imam Ahmad menyatakan aqrahul mut'ata, saya memakruhkan nikah mut'ah, kawin kontrak. Apa maksudnya? Oh, makruh doang kok kata Imam Ahmad, besok kawin kontrak lah kita. Ya, seminggu-seminggu dah gitu. Habis bulan madu kelar, 3 hari ya. Lama janda 7 hari sama gadis. Nah, habis itu selesai kontrak habis. Cari kontraktor, cari mau yang baru lagi. La ilaha illallah. Makruh ini, makruh. Makruh apa? Iya, Imam Ahmad memakruhkan, tapi maknanya apa? Mengharamkan. Nah, Imam Ahmad juga berkata, wa aqrahul mut'ata was salata fil maqabiri. Saya memakruhkan salat di kuburan. Apa? Oh, makruh ini, ya enggak? Makruh apa ini maksudnya? Haram. Ya. Wa huma muharraman, keduanya itu diharamkan. Wa fi mukhtasar al-kharqi yukrahu ayatawaddu'a fi aniyati dahabi wal fiddah. Di dalam mukhtasar al-kharqi, buku fikih madhab Hanbali, disebutkan dimakruhkan berwudu di bejana emas dan perak. Padahal hukum bejana berwudu menggunakan bejana emas dan perak buat minum, buat makan, buat berwudu, apa hukumnya? Haram, enggak ragu lagi. Nah, beliau mengungkapkannya dengan lafaz makruh. Apa maksudnya di sini? Haram. Kemudian Ibnu Qudamah menyatakan arada bil karahati at-tahrim, maka yang beliau maksudkan dengan makruh di sini adalah haram, wala a'lamu fihi khilafan, dan saya tidak mengetahui ada khilaf, perbedaan pendapat terkait hal ini. Wadhalika liqiyamid dalili ala tahrim, karena yang dibikin sudah tegak dalil atas keharamannya. Nah, berikutnya tafadhal dibaca sini. Mirzam. يُهْمَلُ yuqalu fihi makruhun kama taqaddama, wa ma laysa fihi nahyun maqsudun qalu fihi khilaful aula, wa la yuqalu makruhun kata fi sunnati dzuhri matalan qala sarkashi ba'da anna ardo ba'da an arado an arado aqwalul ulama'i aqwala tatafawatu kama fi sunnati wala yabghi an yu'adda isman akhara wa illa takaratil ahkamu sittatan wa huwa khilaful ma'rufi aw kana khilaful awla kharijan anish syari'ati wa laysa kadhalik. Nah, dari mana bacanya Mizam? Fa in warada lafdul karahati fi kalamil imam Ahmad min ghairi ayyadula dalilun ala khariji ala iradati tahrim aw tanzih. Nah, apabila terdapat lafaz karohah makruh dari ucapan Imam Ahmad tanpa ada dalil yang menunjukkan itu keluar dari definisi apa yang beliau inginkan, itu adalah tahrim atau tanzih. Ya, Imam, jadi disebutkan secara global aja. Imam Ahmad menyebutkan makruh tanpa ada indikasi ini haram atau halal. Ya, haram atau tanzih, bukan halal. Haram atau tanzih. Maka kata Syekh, yuhmalu ala karahati tahrim. Maka pendapat yang pertama, ucapan Imam Ahmad tentang makruh tadi itu dibawa kepada makruh tahrim. Wakila ala karahati tahnzih. Nah, namun ada juga yang menyatakan, oh enggak, ucapan Imam Ahmad tentang makruh secara global itu dibawa kepada makruh tanzih. Wahwa qawlu tufi. Inilah perkataannya al-imam at-tufi. Qala al-fatuhi, berkata al-fatuhi, wakhtarahu aksarul ashab. Dan ini pula yang dipilih oleh kebanyakan para ashab, para ulama imam madhab Hanbali. Wa min dhalika qawlul imami Ahmad. Yang demikian itu contohnya adalah ucapan Imam Ahmad, aqrahu an-nafkha fi ta'am, aku memakruhkan meniup di makanan yang panas. Wa idmanil lahmi, dan aku memakruhkan idmanil lahmi. Idman, dawam ya. Selalu makan daging. wal khubzil kibar. Nah, selalu makan roti yang besar. Apa yang dimaksud makruh ini oleh Imam Ahmad? Wa karahatu dzalika litanzih. Maka makruh yang dibikin itu maksudnya litanzih. Wallahu a'lam. Bukan makruh tahrim. Selalu makan daging, kambing. Nah, tanzih aja. Hah? Bebek. Nah, yang ketiga sekarang. Yang ketiga itu minal istilahat fil lafdil makruh, dari istilah lafadz makruh adalah tarkul aula. Itu tarkul aula. Nah, Subki di Jam'ul Jawami' punya pembahasan yang bagus tentang terkait tentang ini. Ya, mengenai tarkul aula. Pembagian khilaful aula itu adalah tambahan dari para muallif ya dalam ilmu usul fikih. Ini istilah ulama usul mengutip dari para fuqaha mutaakhirin. Ya. Tayyib. Tarkul aula wa hada ahmalahu aktsarul usuliyyin. Nah, inilah yang banyak tidak digunakan oleh mayoritas ulama ahli usul. Dzakarahul fuqaha'u, namun para ulama ahli fikih menyebutkannya. Ya, menyebutkannya. Wa huwa wasitatun bainal karahati wal ibahah. Yang dia adalah perantara antara karohah dan ibahah, mubah. Antara makruh dan mubah. Wal farq bainal makruhi wa khilafil aula. Apa perbedaan antara makruh dan khilaf aula? Ya, kata beliau, annama warada fihi nahyul maqsud yuqal fihi makruhun kama taqaddama, bahwa apabila yang di situ terdapat larangan yang dimaksud, maka itulah makruh. Wa ma laysa fihi nahyun maqsud fa yuqal fihi khilaful aula. Namun apabila di situ tidak terdapat larangan yang dimaksud, maka itulah khilaful aula. Fala yuqalu makruhun, enggak boleh dikatakan itu makruh. Semisal apa? Katarkis sunnati duhri, ya, meninggalkan sholat sunnah duhur. Masalah contoh, Az-Zarkasyi mengatakan ba'da an arada aqwala al-ulama'i, setelah beliau arada memaparkan ya ucapan-ucapan para ulama tentang masalah ini. Ba'da an-nya itu mukhaffafah minasakilah. Nanti antum belum belajar, itu ada nanti di Al-Mutam. An-nya itu mukhaffafah minasakilah. Aslinya annahu. Aslinya annahu. Isim an-nya itu domir sya'an. Domir sya'an. Takdirnya hu. Annahu. Pokoknya an masuk setelahnya fi'il. Ya. Maka an itu adalah mukhaffafah minasakilah. Ada nanti isimnya, takdirnya. Annahu. Ya. Ba'da an kana qa'iman, berarti ba'da annahu kana qa'iman. Tayyib. Ba'da an arada aqwalul ulama, setelah beliau memaparkan perkataan para ulama fi hadhihi masalah, di usapan permasalahan ini, wa tahqiqu anna khilafal aula qismun minal makruh. Ya. Beliau menyatakan, maka kesimpulannya bahwa khilaf aula adalah bagian dari makruh. Ya. Wa darajatul makruhi tatafawat. Tatafawatu. Dan derajat makruh itu berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Kama fis sunnah, sebagaimana dalam sunnah, walayan bagi ayu adda kisman akhara. Ya, dan sudah selayaknya tidak dijadikan lagi jenis yang lain, wa illa lakanat al-ahkam sittatan. Karena kalau ditambahkan lagi, maka hukum menjadi berapa? Menjadi 6. Wa huwa khilaful ma'rufi. dan ini menyelisihi sesuatu yang ma'ruf. Au kana ya khilaf al-aula, au kana khilaf al-aula kharijan anit syariah walisa kadzalik. Atau dikatakan khilaf aula itu keluar, bukan masuk ke dalam syariat, padahal itu tidaklah demikian. Ya. Nah, Al-Juwayni sendiri di dalam kitab beliau yang lain, buku fikih beliau, Nihayatul Matlab, ya, membedakan antara sigoh makruh, sigoh larangan yang jelas dengan yang tidak jelas. Ya. Al-Juwayni di Nihayatul Matlab membedakan di sini antara larangan al-maqsud dan larangan ghairu maqsud. Ya, larangan yang apa namanya sigohnya jelas dan tidak jelas, yang ada dimaksudkan dengan yang tidak dimaksudkan. Ya, naam. Ya, sedangkan fuqaha mutaqaddimun terdahulu, ya, mereka pada semua perintah-perintah sunnah, ya, memandang pada semua perintah-perintah sunnah itu kalau ditinggalkan itulah yang namanya khilaful aula. Sedangkan ya, fuqaha yang lain, ya, memandang bahwasannya mereka bahkan memutlakan makruh atas semua yang memiliki sigoh-sigoh khusus. Kadang mereka nanti disebutkan dengan makruh yang syadidah, makruh yang berat. Ya, sebagaimana dalam sunnah nanti ada namanya sunnah muakkadah, sunnah ghairu muakkadah. Nah, dalam makruh juga demikian. Mereka tambahkan ada makruh syadidah. Ya, sebagaimana dalam sunnah para fuqaha menyebutkan sunnah muakkadah yang ditekankan. Ya Allah alam bissawab. Nah, ya, jadi kesimpulannya apa perbedaan makruh dengan khilaful aula? Ya, kalau berdasarkan apa yang tadi kita baca, ya, ulama usul dan mutaqaddimun dari kalangan fuqaha menyatakan keduanya berarti sama. Nah, kalau menurut mutaakhirin dan golongan fuqaha, kedua menyatakan berbeda. Allahu a'lam. Ya, barakallahu fikum. Nah, berikutnya sekarang ba'dul ahkam al-wad'iyah, beberapa hukum wad'iyah. Ya, qala al-musannif rahimahullah, wa sahihu ma yata'allaqu bihi an-nufudhu wa yu'taddu bihi al-batilu, wal-batilu ma la yata'allaqu bihi an-nufudhu wa la yu'taddu bihi. Kemudian ya, Al-Juwayni menyatakan ba'dul ahkam al-wadiyah sahih adalah ya ma yata'allaqu bihi an-nufud, itu sesuatu perkara yang berkaitan dengan an-nufud, nanti akan dijelaskan itu nufud. Ya, wal batilu wa yu'taddu bihi, yang berkaitan dengan nufud, sedangkan batil, ya, sedangkan batil, yang namanya batil adalah ma la yata'allaqu bihi an-nufud. Ya, itu ya batil di, itu yang tidak ada kaitannya dengan nufud. Ya, wa la yu'taddu bihi. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan nufud? Ya, yaitu tercapainya suatu tujuan. Semisal jual beli. Ya, tujuannya apa jual beli? Supaya pembeli memiliki barang yang dibeli, penjual memiliki ya memiliki hak atas nilai tukar berupa uang, emas dan yang lainnya. Ya. Nah, kemudian lihat perhatikan ma la ta'allaqu bihi an-nufudhu wa yu'taddu bihi. Ya, dan sesuatu yang yu'taddu bihi. Ya. Yu'taddu bihi, perhatikan. Dan yang yu'taddu nanti akan dijelaskan ya oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan. Ya, tafadhal baca. Siapa berikutnya? Akbar udah ya? Hah? Belum? Ah, baca Akbar. Antum tadi udah baca kayaknya. Oh, tadi pagi ya, baik kuniah ya, beda ya. Tafadhol. Tadi belajar enggak tajwid? Enggak. Oh, tadi malam aja ya. Siapa? Ustaz Majid, antar istrinya kemana? Rumah sakit. Ya, Akbar. Waktu benar alaihima al-ahkamu asy-syar'iyyatu. Terus as-sahihu lughatan as-salimu minal maru minal marudi qala asy-syar'i qala asy-syar'u wa laili yaqulu al-mar'u min dhulumatihi sama'un sahihatun qawli wa awrida wa silahan ma yata'arraqu bihi al-furuju wa yuqtaddu bihi ibadatan kana am aqdan fa qudu tawassafa tu safu tu safu bil nufud bil nufudi wal iqtidadi wa amma ibadatu fa tu safu bil iqtidadi faqat fa fa iqtidadi lafdun fal iqtidadu fa iqtidadu lafdun yasaddaqu yasduqu yasduqu ala kulli kullin akhdoro apa akhsoro? Orang yang akhdoro bingungan apa? Lebih hijau. Akhsor, lebih ringkas. Ila ayyukola innahu yama'a bainahuma liqasadil irdohi liqasdi ya hasbuk cukup. Nah. Kita bahas dulu di matan. Perhatikan, saya ulangi di matan. Ya, as-sahih ma yata'allaqu bihi an-nufud. Sahih adalah sesuatu yang berkaitan dengan nufud. Nufud itu apa? Tercapainya satu tujuan. Ya, semisal jual beli, tujuannya apa? Tujuannya sang pembeli dapat memiliki barang, sang penjual dapat memiliki uang. Nah, tayyib. Nah, kemudian wa yu'taddu bihi dan dianggap artinya telah sah. Wal batil ya artinya jual beli tadi, akad tadi itu dianggap. Wal batilu ma la yata'allaqu bihi an-nufud, yang tidak ada kaitannya dengan nufud. Tadi nufud paham ya? Tercapainya satu tujuan. Ya, tercapainya satu tujuan dalam akad nikah. Apa sih tujuannya? Apa Pak Andika tujuannya nikah antum? Hah? Memperbanyak keturunan. Ibadah guri. Ibadah guri. Kacau ini. Haji Kiai Jinceng. Jincengan Bali. Tunggu anaknya sekolah lagi. Guri. Ngeri nih, bukan aneh yang ngajarin ya. Kayaknya dia waktu datang dulu bye-bye deh Pak Apip ya. Kenapa sekarang liar dia? Ngeri dia nih, aduh. Guri-guri. Gak apa-apa, antum melawan Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah berpendapat ya, ibadah itu adalah beban, maka orang yang hamba Allah yang beribadah mukallaf, dibebani. Padahal ibadah itu kenyamanan, gurih. Masya Allah, nikah gurih katanya. Nikah ibadah gurih. Kalau Mu'tazilah nikah itu beban, mukallaf kan? Mereka nikah ibadah kan? Mukallaf, beban mereka anggap. Makanya kalangan Mu'tazilah mungkin jarang yang ta'adud kan. Karena nganggap itu beban. Beban. Baik. As-sahih wal batin min aqsamil hukmil wad'i. Nah ini kata Syekh. Ya. Sahih dan batil adalah di antara jenis hukum wad'i. Wad'iyah. Ya. Li anna kullan minhuma hukmun min asy-syari'i. Karena masing-masing keduanya adalah hukum dari Allah dan Rasulnya alal ibadati wal uqud, atas ibadah-ibadah atau akad-akad. Watubna alaihima al-ahkamu asy-syar'iyyah. Bahkan seluruh hukum-hukum syar'i dibangun di atas keduanya, di atas sahih atau apa? Batil. Nah, batil juga dinamakan oleh para fuqaha Syafi'iyah sebagai fasad. Ya, sebagai fasad. Ya. Nah, menurut kalangan Syafi'iyah, ya, fasad dengan batil itu sama. Menurut kalangan Ahnaf beda. Nah, qala. Was-sahih lughatan as-salimu minal marad. As-sahih secara bahasa selamat dari penyakit, sehat. Wa qaulu syair, penyair berkata, wa lailin. Nah, itu lihat majrur setelah waw. Berarti ada apa yang dihadap? Rubba, ahsanta, rubba. Berarti lailin majrur bi rubba al-mahdhufah. Ya, karena ada petunjuknya apa? Ada waw setelah. Itu wawnya bukan waw kosam. Ya, tapi waw yang terletak sebelum rubba, mahdhufah. Dan betapa banyak lailin, betapa banyak malam, yaqulul mar'u min dhulumati. Seseorang pria berkata di kegelapannya, sawa'un sahihatul uyuni wa uruha. Betapa banyak malam yang seorang mengatakan dalam kegelapannya, apakah dia sahihatul uyuni, sehat matanya, atau ururuha, atau ururuha, atau buta. Nah, secara istilah, jadi sahihat itu maknanya apa? As-salim minal marad. Selamat dari penyakit. Nah, sekarang secara istilah apa itu sahih? Ma yata'allaku binufudu bihi an-nufudu wa yu'taddu bihi ibadatan kana am aqdan. Nah, secara istilah apa itu sahih? Yaitu yang berkaitan dengan nufud. Tadi nufud tadi ya, tercapainya suatu tujuan. Ya. Ya. Minal aqdi ya, ibad wa yu'taddu bihi, dan dianggap itu sebagai sebuah ibadahnya, akadnya itu sah, ibadatan kana am aqdan. Apakah itu berbentuk ibadah atau akad? Akad jual beli, tujuannya apa? Nufudnya. Dan tercapai tidak? Oh, tercapai, maka sahih. Ya, atau ibadah, ibadatan am aqdan, ibadatan. Ibadah itu dinyatakan sah. Ya, apabila rukun dan syaratnya telah terpenuhi. Ya, kan dalam ibadah enggak ada istilah nufud ya. Nufud itu hanya dalam ada istilah apa? Akad. Ya. Dalam ibadah dinyatakan sah apabila rukun dan syaratnya telah terpenuhi, maka ibadah tersebut dihukumi sahih. Bukan batil. Nah, nah, kalau dalam akad nikah, tujuannya apa? Ada rukun syaratnya lengkap, saksinya, ada pengantin perwanitanya, ada pengantin prianya, walinya ada. Nah, adapun tamu hadirin itu walimah bukan syarat nikah sama sekali. Cuma dianjurkan sunnah. Ya, aulim walau bisyatin kata Nabi. Selenggarakan walimah walaupun cuma menyembelih seekor kambing. Gitu, Bal. Ntar dapat duit gusuran 6 miliar ya. Kontak. Ya, diam-diam lagi nikahnya. Grup WA doang nikah nasuduk. Ya. Diam-diam lagi. Padahal dapat gusuran. Bawa gorengan ke sini, makan-makan. Ini walimah anak. Masya Allah. Titip ke Pak Andika ya. Nah, berikutnya mana? Fal uqud. Nah, berikutnya uqud. Uqud itu jamak dari aqdun. Ya. Jadi bisa dipahami ya, kalau dalam istilah ibadah enggak ada istilah namanya nufud. Nufud itu di mana? Akad. Nah. Ya. Wa yu'taddu bihi, yaitu dianggap. Misalkan begini. Ya, saya beli ya, beli madu dari Pak Apip, madu Flores. Ya, ada uang, ada barang, saya bayar. Pak Apip bayar juga. Kita sama-sama dewasa, bukan anak kecil. Sama-sama taruh di ridho. Ya. Sama-sama taruh di. Maka ada nufud di situ. Itu tercapainya satu tujuan. Saya memiliki barang, Pak Apip dapat uang. Begitu kan? Ya, maka sah jual beli tersebut ya, telah terkait dengan dua hal. Pertama nufud. Tadi sudah tercapai tujuan. Kedua adanya i'tidad. Itu si pembeli, itu dengan i'tidad pengertian si pembeli dan penjual telah terlaksana rukun-rukun dan syaratnya dalam ya fikih jual beli. Nah, i'tidad teranggap. Ya. Nah, kalau dalam istilahnya akad itu disifati dengan nufud dan i'tidad dianggap. Kalau dalam ibadah itu hanya disebuti i'tidad saja. Yu'taddu, dianggap sah. Begitu. Kalau dia sahih, ya, kalau dia batil la yu'taddu bihi gitu. Kalau dalam ibadah yu'taddu bihi. Nah, tapi kalau dalam akad nufud wa yu'taddu bihi. Tapi kalau dalam ibadah enggak ada yu'taddu bihi. Nah, cuman enggak ada namanya nufud. Bisa dipahami, jadi nufud itu hanya pada apa? Akad. Akad hutang piutang, akad jual beli, akad gadai, akad nikah, akad nikah kedua, nikah ketiga, nikah keempat. Nah, itu. Nah, nanti nufud dan i'tidad. Nah, kalau dalam ibadah hanya i'tidad saja. Jangan salah paham. Ya, jangan salah paham. Nah, tolak ukurnya apa? Ibadah itu i'tidad atau akad itu nufud dan i'tidad? Ya, kalau dalam ibadah dua aspek. Ya. Nah, kalau dalam akad hanya kenyataannya aja, realitanya gimana? Terpenuhi enggak syaratnya? Ya, kalau dalam ibadah ya, dalam ibadah tersebut dianggap dia yu'taddu bihi, ya. Ibadahnya tersebut ya, apabila apa namanya? Prasangkan orang yang mukallaf yang beribadah tadi dengan kenyataan realnya sebenarnya. Ya. Ini dalam ilmu fikih ya, jangan antum katakan oh syarat ibadah kan dua, ikhlas dan mutaba'ah. Ini kita bicara fikih ya. Orang ikhlas enggak ikhlas kita bicaranya fikih. Ikhlas enggak ikhlas itu bahasanya lain nanti. Ini bicara usul fikih. Ya, ada orang enggak ikhlas salat dia. Kita mana tahu niatnya? Iya kan? Ya, kita mana tahu niatnya dia? Zahirnya dia berwudu, sholat, entah karena dia cari perhatian atau yang lainnya. Secara fikih, sholatnya sah, tidak perlu mengulang. Salah secara fikih dan usul fikih. Kalau bicara nanti akidah, bab di situ wajibnya mengikhlaskan segala macam ibadah hanya kepada Allah Ta'ala, itu lain lagi urusannya. Itu tidak ada kaitannya dengan fikih. Nah, bisa dipahami sini, ya, barakallahu fikum. Ya. Ya. Ahmad Al-Minangkabawi, Al-Khatib Al-Minangkabawi, beliau ya menyatakan al-ibrah fi istijma'ati syuruti au adam istijma'atihi au adam istijma'ihi fil ibadati bima fi dhannil mukallafi wa nafsil amri. فريدا لو صلى على اعتقاد على اعتقاد انه مطهر فبان بعد صلاه انه محدث وجب عليه الاعاده ويكون اداءا ان بقي الوقت قضاء وقضاء ان خرج الوقت. Nah, ini kalau kata ya, Al-Khatib Al-Minangkabawi ya, yang menjadi acuan tolak ukur ya, tolak ukur pada istijma'ihi asyurut, ya, apakah sudah melengkapi syarat atau belum, ya, au adami istijma'ihi dalam masalah ibadah, yaitu bima fi dhannil mukallaf, yaitu sesuai dengan prasangkaan orang mukallaf tadi, ya, wa nafsil amri, dan juga bagaimana kenyataan sebenarnya. Falidha beliau contohkan, Al-Khatib Al-Minangkabawi contohkan, oleh karena itu lau shalla ala i'tiqadi annahu mutahhirun, seandainya seorang salat dia meyakini bahwa dia suci, fabana ba'da sholati, maka kemudian jelaslah setelah salat annahu muhdisun, bahwasanya dia berhadas. Ya, dia lupa dia habis makan-makan, kemudian ya, habis salat nih makan-makan, salat maghrib makan-makan, nah, kemudian dia buang air besar. Nah, dia buang air besar lah, atau ngentut. Dia lupa. Kemudian masuk waktu isya dia merasa, ya, ala toharah. Ya, setelah sholat fabana, ya, maka jadi jelas lah. Maka jadi jelas lah, bahwasanya dia berhadas. Maka wajib mengulang, ya, wajib diulang sholatnya. Ya, dihukumi adaan jika masih ada waktu. Qodaan kalau sudah waktunya keluar. Qodaan jika di waktu isya, ya, sudah habis isya, qodaan. Kalau masih ada waktu, adaan. Ya. Cuman waktunya bukan waktu al-ikhtiari. Ya, waktu al-ikhtiari. Mungkin waktunya doruri dan yang lainnya. Paham enggak di sini? Ya, jadi ya, kapan dikatakan ibadah itu sah, ya? Dalam bahasan usul fikih, bukan yang kita kenal ibadah itu, ya, tidak diterima kecuali dengan dua syarat, ya, gitu. Benarnya niat dan juga mutabaah, al-ikhlas dan mutabaah. Itu bukan bahasan usul fikih, bukan bahasan fikih. Ngerti sini? Ya, ada orang ya salat, ya, dia salat zuhur. Karena memang ingin dilihat aja niatnya. Niatnya ingin dilihat, atau dia ikhlas cuman di tengah salat dia riya. Nauzubillah. Ya, kita katakan salatnya diulangi enggak? Kita kan enggak tahu. Diulangi? Enggak. Nah, begitulah bahasan, ya, bahasan usul fikih. Jadi dikatakan ibadah itu nufu, iktidat, kalau tadi, ya, tadi syaratnya itu apa? Fi dhanni mukallaf wa nafsil amr, pada dugaan terbesar sang mukallaf, orang yang beribadah tadi, dan realitas sebenarnya dia dalam keadaan taharah, ya udah sah ibadah. Nah, ya, realitas sebenarnya memang dia sah, memang dia ala taharah. Sana, jangan main sini. Jangan main sini. Anaknya siapa itu, Pak Ratno? Oh, anak antum. Wah. Nyari bapaknya itu. Nah. Itu diutus sama emaknya itu. Ya, dengerin, ngomongin apa antum. Ya. Pak Ratman, ya, udah punya mata-mata sekarang. Udah gede aja anak antum itu. 4 tahun. Masyaallah. Ya. Udah jadi bapak aja. Mau ke mana? Oh, suruh pulang. Ya. Biar aman ya. Mana lagi sekarang? Ya, jadi paham sini ya, kapan ibadah itu dikatakan dia i'tidad tadi, ya. Ya, ibadah itu ditolak ukurnya i'tidad, yaitu dengan dugaan orang yang beribadah tadi dan realita sebenarnya. Dugaan dia ala taharah, realitanya dia ala taharah, kenyataannya sudah. Nah, dugaan dia ala taharah, tapi ada teman yang bilang ente ngentut tadi ana dengar. Oh, enggak merasa kok gitu ya. Kali gitu kan caumul tut kentut. Ya. Kata Brandy, kentut aja pul. Enggak, bukan saya kok, katanya. Nah, ini berarti ya, la yu'taddu bih, ya, tidak dianggap ibadahnya. Jadi itu, ya, tolak ukur ibadah itu jadi i'tidad, yu'taddu bihi tadi. Ya, kata Al-Khatib Al-Minangkabawi, itu bima fi dhannil mukallaf. Itu dengan apa yang ada pada dugaan kuat sang mukallaf, orang yang beribadah. Yang kedua, kata Al-Khatib Al-Minangkabawi, wa fi nafsil amr, pada realita kenyataan sebenarnya. Dia ala taharah, ya ala taharah. Dia memang suci, memang tidak berhadas kenyataannya, dan dia meyakini dia tidak berhadas. Nah, itu syarat dari ibadah yu'tadu bihi. Kalau pada akad, an-nufudz dan juga i'tidad. Kalau dalam ibadah hanya i'tidad. Jangan salah paham, entar ibadah disebut i'tidad juga lagi. Aduh. Ya, barakallahu fikum. Sudah? Ngerti sini? Ngerti ya? Mana lagi tadi? Wastilahan, ini ya, sekarang ya. Wastilahan udah belum? Ma yata'allaqu bihi an-nufudz wa yu'tadu bihi ibadatan kana am aqdan. Fal uqud, nah sekarang uqud ya. Ini ya. Uqud. Uqud itu apa uqud artinya? Akad-akad. Fal uqud, nah itu uqud itu dia sah apabila tadi yang dua apa? An-nufudz dan juga i'tidad. Nufudz, apa itu nufudz tadi? Tercapainya tujuan dari dua pihak yang berakad. Ya. Kalau nikah, wali nikah dan yang menikah. Saya nikahkan ya Iqbal dengan fulanah Nigeria misalkan. Dengan fulanah Kamerunia. Masya Allah, Iqbal. Anaknya Roger Mila mungkin. Masuk Islam ya, jadi akhwat Kamerun, Iqbal nikahin, masya Allah. Nah, itu tercapai dua ya, tercapai dan yuk tadbihi, terpenuhi syarat tercapainya dua, yaitu pihak ya, pihak penjual mendapatkan barangnya, pihak pembeli mendapatkan barangnya, pihak penjual mendapatkan nilai tukarnya berupa uang dan yang lainnya. Nah, dan sah terpenuhi rukun dan syaratnya. Kalau nikah sah, ada wali, ada saksi. Ya, ada wali, ada saksi. Kalau mahar rukun nikah bukan sama antum mau nikah enggak punya mahar. Gimana? Tunda dulu. Tunda dulu. Boleh ngutang sambil. Ngutang boleh. Oh, enggak pakai sendal jepit kayak kemarin tuh. Boleh ngutang ya. Ngutang boleh. Boleh ngutang sama akhwatnya, anda ngutang dulu ya. Berapa? 5 juta. Tapi wajib bayar. Gitu mul. Tunda dulu. Enggak nikah-nikah ente entar. Waduh. Nah, berikutnya. Ya. Fal uqutu safu bin nufut wal i'tidad. Sedangkan uqut disifati dengan nufud dan i'tidad. Kalau ibadah tu sofu bil i'tidad faqat. Nah, kalau ibadah itu hanya disifati dengan i'tidad. Ya. Nah, i'tidad tadi dalam ibadah patokannya apa? Patokannya apa kata Al-Khatib Al-Minangkabawi? Hah? Ya, lupa. Apa? Bima fi dhannil mukallaf, dugaan kuat sang mukallaf. Yang kedua wa fi nafsil aql. Sesuai realita. Ya. Baik. Fal i'tidadu lafdun yasduqu ala kullin minhumah. Maka i'tidad sebuah lafaz yang ialah yang cocok untuk keduanya, bisa untuk ibadah dan akad. Walau iktafa bihi al-muallifu lakana akhsara. Seandainya muallif mencukupkan dengannya, maka ini tentu lebih ringkas. Ila ayyuqala innahu jama'a bainahuma liqasdil idahi li talibil mubtadi'i. Ya, namun beliau ya menyatakan demikian. Namun ya, ini ada yang mengatakan bahwasannya beliau mengumpulkan keduanya, menggabungkan keduanya. Kenapa? Liqasdil idah, dengan tujuan untuk menjelaskan. Untuk siapa? Li talibil mubtadi'i, bagi para penuntut ilmu pemula macam kita ini. Nah. Terus wala yu'tadu, ini udah dibahas belum? Udah dibaca belum? Nah, belum. Tafadol, ya. Pak Afif. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yuqaddu bil ibadati aw bil aqdi illa idza tawaffarat asyurut. Tawaffarat asyurut. Tawaffarat asyurut. Wan tafa'at. Wan tafa'at. wantafa'at wantafat ah enggak ada ain wantafat wantafat wantafatil mawani'i mawani'u fa'il intafat mawani'u fayahkumu fayuh kamu maka dihukumi diponis fayuh kamu bisihati bisihati bisihati faman sholla sholatan mujtami'atan syurutuha wa arkanuha wa muntafiyatan wa muntafiyatan mawani'iha mawani'uha mawani'uha fahiya sahihatan fahiya sahihatun khabar fahiya sahihatun ay mu'taddun biha biha syar'an biha syar'an waman ba'a bay'an kadzalika fawa nafidun fawa nafidun wa mu'taddun bihi wan nufudu lughatan al mujawazatu wa asluhu min nufudis sahmi wa huwa bulugul maqsudi minar rami terus wastilahan At-tasarrufu Alladhi la yaqdiru Muta'atihi ala raf'ihi. Mahasbuk cukup ya. Ya, kemudian wala yu'taddu bil ibadati awil aqdi. Kemudian ibadah atau akad tidak teranggap illa idza tawaffaratis syurut kecuali apabila syarat-syaratnya telah terpenuhi wantafat al mawani'u dan tidak ada penghalang fayuh kamu bisihati maka dihukumi sahih faman shalla salatan mujtami'atan syurutuha wa arkanuha muntafiyatan wa mawani'uha fahiya sahihatun. Barang siapa yang sholat dengan sebuah sholat, dia mengumpulkan syarat-syaratnya semua, dia terkumpul ya, arkan rukun-rukunnya juga dia juga menafikan ada mawani ya. Atau mujtama'atan lebih bagus ya, nanti syurutuha naibul fa'il faman sholla sholatan mujtama'atan nanti syurutuha ya naibul fa'il. Kalau dibaca mujtami'atan ya syurutuha maf'ul boleh dibaca dua-duanya ya, kalau kita baca mujtami'atan syurutuha syurut maka maf'ul ya, tapi kalau mujtama'atan syurutu naibul fa'il ya. Faman shalla salatan mujtami'atan syurutuha atau mujtama'atan syurutuha wa arkanuha muntafiyatan mawani'aha berarti kalau muntafiyah kalau boleh dibaca keduanya ya, barang siapa yang salat dengan sebuah salat yang sudah terkumpul syarat-syaratnya rukun-rukunnya dan tidak ada lagi penghalang-penghalangnya maka salat tersebut sah. Ya. Ai, apa itu maksudnya sah? Sahih mu'taddun biha syar'an. Dianggap sah. Ya. Dianggap sahihah syar'an secara syar'i. Ya. Ini dalam bab ibadah. Ya, dalam bab akad juga wa min dalam tambahan akad ada tambahan lagi. Wa man ba'a bai'an, barang siapa yang berjual beli dengan sebuah barang dagangan. Kadzalika fa huwa nafidun. Ya, demikian pula maka dia nafid sudah terpenuhi ya tujuan orang yang jual ya dapat uang orang yang beli ya, dapat barang taruh di sama-sama ridho sama tidak ada gharar tidak ada unsur penipuan dan yang lainnya barang yang dijual barang juga bukan barang orang lain kalaupun barang orang lain atas seizin sang empu barang ya maka dia nafidun mu'taddun bihi maka akad tersebut nafid dianggap dan mu'tadun bihi. Ya. Apa nafid tercapai tujuan dan mu'tadun bihi dianggap sah. Bisa dipahami sini? Ya. Naam. Jadi kalau dalam akad, ya, apa tolak ukur itu dikatakan nufud, ya, kata ya, Al-Khatib Al-Minangkabawi, wafil uqud, falida lauba'a mala, mala muwarrasahu, mu'takidan hayatahu, fabana mautahu, shoha al-bay'u. Dikasih contoh bahkan oleh Al-Khatib Al-Minangkabawi. Kata beliau, ya, pada masalah akad, tolak ukurnya apa? Yang menjadi tolak ukur adalah ya kenyataan sebenarnya. Ya. Ya, kenyataan sebenarnya. Yang demikian misalnya ada seorang yang menjual harta orang yang akan diwarisinya, misalkan bapaknya. Ya, bapaknya, dia menjual harta bapaknya yang akan diwarisinya. Ya. Keyakinan bapaknya itu masih hidup. Namun kenyataannya bapaknya sudah meninggal, maka jual belinya jadi sah, karena ketika bapaknya sudah meninggal itu hartanya sudah terwarisi untuk dia. Ini dicontohkan oleh Al-Khatib Al-Minangkabawi. Nah, nufud secara bahasa lughatan al-mujawazah, al-mujawazatu yang melewati. Asalnya dari nufudhi sahmi, melewati saham. Ya. Busur. Wa min bulughil maqsud. Dan juga menyampaikan maksud minar rami. Ya, dari memanah. Wastilahan at-tasarrufu, dia adalah sebuah tasarruf, ya, sebuah perbuatan akad, ya, itu nufud, nikah jual beli atau apalah, ya, alladzi la yaqdiru muta'atihi ala raf'ihi, yang muta'atihi para pelakunya tidak mampu ala raf'ihi untuk menghilangkannya, ya, wadzalika mithlu aqdil bayyi. Sabit baca sabit. Ala wajhin sahihin lam yaqdir ahadun muta'aq ala rabbihi wa'lam anna al-ibadata laha asarun wa huwa bara'atu dhimmatil mukallafi wa sukutu talabi wal aqdu lahu atam wa huwa as-samaratu al-maqsudatu min al-aqdi fa idza hukima bi sihhati al-ibadati wal aqdu tarattaba ala al-bayt. Hasbuk, terus lanjut Mas Hafid, Mas Hafid lanjut. Udah itu. Faburiat. Adzimmatu. Faburiat idzimmatu fi babil ibadati wa tartibul hadha wa tarattabat واحدون فكل عقد نقل المالكة manfaati muta'aqidaini wastihqaq wastihqaqul ajri bil akhar wa hasb cukup. Wa dhalika mithlu aql bait, akril bai wal ijarah. Ya, semisal akad jual beli dan ijarah, penyewaan, wan nikah, nikah dan semisalnya. Fa idza waqa'a al-aqdu, apabila telah terjadi akad, ala wajhin sahihin, dalam bentuk akad yang sah, lam yaqdir ahadul muta'aqidaini ala raf'ihi, yang salah seorang dari dua pelaku akad tadi tidak mampu untuk menghilangkannya, maka jadilah dia nakidan, jadilah dia nakid, sara nakidan. Kemudian kata beliau, ketahuilah bahwasanya ibadah dia memiliki pengaruh. Apa pengaruhnya? Bara'atu dhimmatil mukallaf, yaitu hilangnya, berlepas dirinya, ya, tanggung jawab sang mukallaf, hamba tadi. Kalau dia sudah sholat, berarti hilang beban dia, tanggung jawab dia. Wasukut at-talab, dan hilangnya tuntutan, ya. Hilangnya tuntutan di sini. Kalau wajib, ya berarti dia sudah sholat zuhur, udah. Nah, akad juga lahu asarun, juga memiliki efek, pengaruh. Itu apa? Asamaratu al-maqsudah minal akad, yaitu hasil yang diinginkan, yang dimaksudkan dari akad tadi. Fa'idahu kima bisihatil ibadah wal-aqdi, apabila akad, ya, ibadah tadi sudah dihukumi sebagai ibadah dan akad yang sah, maka ini berdampak kepada pengaruh dari al-fi'il. Kemudian favoriat ad-zimmatu, maka di... apa namanya, sudah berlepas diri dari tanggung jawab tadi, fi babil ibadat, dalam bab ibadah. Ya, artinya ketika sholatnya sudah sah, maka dia sudah tidak perlu mengerjakan sholat itu lagi. Nah, kemudian berdampak juga pengaruhnya ini pada bab akad, pada bab uqud. Wa illa fala. Nah, kalau tidak berdampak maka tidak, kalau tidak berdampak maka tidak, tidak ada itu apa namanya, tidak nufud. Wal asar fi babil ibadat wahidun, pengaruhnya, efeknya pada bab ibadah itu cuma satu. Adapun pada bab akad, maka semua akad memiliki, ya, hasil yang khusus, ya, baik misalkan dia hasilnya adalah naklul malikah, yaitu pengalihan kepemilikan, hak kepemilikan. Ijarah apa? Istifa. Apa hasilnya ijarah? Istifaul manfaah, ya, maksimalnya manfaat lihadi al muta'aqidain. Antum ngontrak rumah, ya, nyewa motor, nyewa mobil, dapat manfaat maksimal dari salah satu dua orang yang berakad tadi. Wastihqaqil ajri, dan juga, ya, hak apa, bayaran lil akhwar, bagi yang punya barang tadi, wa nahwi dzalik, dan semisalnya. Nanti kita bahas lagi wal batil, ya, insyaallah. Ya, pekan depan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.